regrete matar. Luka usik kagiri di kujiwa jiwa manusia. Minta buka wewa hagas langit rasa keera. Anggang jang rasa cinta. Oh, sabatur sing jadi dulur.